والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bapak Ibu rahimakumullah, kita akan membahas ayat 25 sampai 37 insyaallah dari surah Al-Haqq. Saya bacakan beberapa ayat berikut yang disimak dengan khusyuk. Semoga Allah SWT memberikan rahmatnya kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. صدق الله العظيم. وأما من أوتي كتابه بشماله وأما dan adapun man seorang uti kitabahu yang diberi kitab bishimalihi dengan tangan kirinya fayakun itu dia berkata ya laitani lam uta kitabi ya laitani alangkah enaknya aku lam uta tidak diberikan kepadaku kitab amal, kitab catatan amal. Di sini penyesalan seorang pendosa yang terlena dengan dunia dan lupa apa tugasnya selama hidup di muka bumi. Dia terlena dengan kesenangan-kesenangan dan dia mengira bahwa apa yang telah dia nikmati dari dunia ini adalah kebahagiaan yang hakiki. Waktu demi waktu dia lewati sia-sia. Pagi bangun mencari harta, sore pulang dan tidak sempat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang hari hanya pekerjaannya mengurus harta. Salat tidak sempat, membaca Quran tidak sempat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada waktu, membantu orang lemah tidak punya kesempatan. Begitu seterusnya. Setiap hari yang dipikirkan hanyalah dirinya, isi perutnya. Para ulama mengatakan, "Man kana syughluhu min ajli batnihi, faqimatuhu mithla ma fi batnihi." Orang yang kesibukannya hanya sibuk mengurus isi perutnya, maka harga dirinya sama dengan isi perutnya. Begitu sampai di akhirat, dia menyesal. Mengapa aku hidup lagi? Mengapa kitab amalku ini aku terima dengan tangan kiriku? Jadi ceritanya adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah men-setting masing-masing orang sesuai dengan amalnya. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang orang-orang yang selama dunia mereka beramal soleh. Ketika datang kepadanya kitab catatan amal, ketika dia mengangkat tangan kanannya, dia langsung bisa menerimanya. Tapi yang kedua, ketika dia mengangkat tangan kanannya, terbelenggu. Diangkat lagi, tidak bisa. Dicoba, dipaksa, tidak bisa. Akhirnya dengan terpaksa dia menerima buku itu dengan tangan kirinya. Na'udzubillah min dzalik. Inilah yang Allah gambarkan. Wa amma man utiya kitabahu bishimal. Tidak ada yang tertukar. Semua sudah tersetting. Yang men-setting amalnya sendiri. Jadi tangan ini otomatis yang kanan, yang memang tugasnya untuk selalu berbuat baik, untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala suka kepada yang kanan. Inna Allah yuhibbu tayammum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah suka kepada yang kanan. Makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan, memulai dengan tangan kanan, dan seterusnya. Fa'inna syaitan yakul bishimalihi wa yashrab bishimalihi. Syaitan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya. Perhatikan, sudah Allah setting. Yang men-setting amalnya. Ketika dia amalnya banyak, maka dia akan selalu terbuka tangannya. Sebaliknya ketika dia sibuk dengan dosa-dosa, sibuk dengan maksiat, maka tersetting otomatis tangan kirinya yang akan bekerja. Kenapa? Karena sudah bergabung dengan golongan syaitan. Inilah yang Allah gambarkan, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi. Karena dia tiba-tiba menemukan dirinya hidup. Tadinya tidak mengira bahwa dia akan hidup nanti. Dia mengira bahwa dunia ini segala-galanya. Tidak mungkin hidup lagi, kata dia. Makanya seluruh kesibukannya untuk bersenang-senang di dunia. Waktu semuanya untuk permainan kesenangan dengan segala variasinya dan dimensinya, semua dilakukan apa saja, tidak ada yang haram, tidak ada yang haram, semuanya halal, semua dikerjakan, apa saja dia makan, apa saja dia kerjakan, apa saja dia ambil dengan apa yang dia inginkan. Maka karena dia sudah men-setting seperti itu, begitu sampai di akhirat, otomatis tangan kanannya terbelenggu. Yang bekerja tangan kirinya. Ketika seperti ini kondisinya, na'udzubillahi min dzalik, baru dia berkata, ya laitani lam uta kitabiya, alangkah enaknya kalau aku dibiarkan tanpa diberi buku. Kalau hanya itu seperti ini, ngapain aku diberi buku? Di buku yang tangan kiri, wah, ya lah ini rambut tak kenal dia. Sudahlah, tidak usah diberi buku, kalau hanya untuk dibegini, kalau hanya untuk diadab, untuk disiksa. berkata menyesal. Tapi protes ini tidak berlaku. Kenapa? Protes ini akhirat. Protes depan Allah, Allah tidak mungkin bisa ditipu. Sudah, dia bukan protes kepada Allah, dia protes kepada dirinya sendiri. Mengapa men-setting dirinya seperti ini? Dia sendiri yang men-setting, dia sendiri yang memproses untuk kemudian supaya tangan kanannya tidak berfungsi. Maka ketika itu, ketika dia berteriak, maka dia berteriak pada dirinya sendiri. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Dia menyesal atas dirinya sendiri. Yang penyesalan itu tidak ada gunanya. Hanya dia berkata, lahu takitabiyah. Makanya dikatakan laitah. Laitah dalam bahasa Arab, litamanni. Laitah itu digunakan untuk sesuatu yang tidak mungkin dicapai. Kalau la'alla, litaroji, untuk sesuatu yang mungkin dicapai. Jadi kalau mungkin dicapai, maka dia akan mengatakan la'alli a'malu sholiha, la'alli agar aku, alangkah baiknya kalau aku berbuat baik. Tapi kalau tidak mungkin dicapai, dia mengatakan ya laitani kuntu turaba. Dalam surat An-Naba, kita masih ingat dulu kita pernah belajar bagaimana orang-orang kafir depan pintu neraka, dia mengatakan ya laitani kuntu turaba, alangkah enaknya kalau aku jadi debu saja. Kenapa aku jadi manusia kalau hanya aku diazab seperti ini? Di sini dikatakan ya laitani lau takitabiyah, alangkah enaknya kalau aku dibiarkan tanpa diberi buku, kalau hanya untuk menerima buku dengan tangan kiri. Tidak mungkin dicapai. Ini sudah pasti terjadi. Keinginannya hanya sebuah keinginan yang tidak mungkin dicapai. Ini sudah sistematis. Dia yang men-setting dirinya, maka tidak bisa diubah. Lalu kemudian dia baru ingat, begitu dia menerima buku dengan tangan kirinya, dia baru ingat masa lalu. Dia ingat ternyata benar, memang aku di dunia ini menalai. Gak pernah yakin aku akan dihisab. Gak pernah yakin bahwa aku akan bangkit lagi, aku akan dimintai pertanggungjawaban. Perhatikan di sini mengatakan, walam adri ma hisabiyah. Walam adri, aku tidak tahu. Di sini tidak tahu ada dua makna. Tidak tahu karena memang dia selama dunia tidak pernah belajar. Setiap diajar ngaji tidak mau belajar. Perhatikan Pak, Bu, Allah. Kita untuk bekerja saja di perusahaan ini, kita diterima karena kualifikasi pendidikan. Ketika Bapak Ibu melamar untuk bekerja di sini, yang pertama kita tanya apa? Apa pendidikan Anda? Apa jurusan Anda? Makanya ketika saya hendak melamar, saya pikir-pikir dulu. Di sini jurusan komunikasi, ijazah saya jurusan tafsir. Ketika saya melamar, saya pikir-pikir, masa diterima jurusan tafsir bekerja di jurusan komunikasi? Apalagi melamar di perminyakan, lain jurusannya. Pasti kan tanya, Bapak jurusan apa? Tafsir, Pak. Tafsir apa? Tafsir Quran. Bapak ini perminyakan, Pak. Maaf, itu lah jawab. Ilmu itu menjadi syarat utama. Nah, dia selama di dunia tidak belajar, tidak belajar jalan ke surga. Sudah tidak punya waktu untuk belajar. Ketika ada pengajian tidak belajar lagi, merasa sibuk lagi, dan seterusnya. Kesempatan yang Allah berikan diabaikan begitu saja. Ya sudah, walau menerima hisabnya, akhirnya aku tidak tahu bahwa aku akan dihisab seperti ini. Akibatnya aku lalai. Ini yang pertama. Mana kedua? Walam adri mahisab, dia artinya bahwa dia memang lalai. Dia tahu ada akhirat, dia tahu akan dihisab, tapi dia sengaja melanggar. Akhirnya kesengajaan demi kesengajaan membuat hatinya tertutup. Ketika hati tertutup, telinga tertutup, mata tertutup, akhirnya dia tidak bisa menerima kebenaran, bahkan menjadi gatal walam adrima hisabi. Inilah makna ayat khatamallahu ala qulubi wa ala sam'i wa ala absarihi syauqi wa lahum adzabun adzim. Dan perbuatan yang terus-menerus membuat dosa, sibuk dan maksiat, maka akhirnya hati menjadi keras dan tertutup. Karena hati tertutup, telinga juga ditutup. Telinga ditutup, mata ditutup juga. Akhirnya tidak bisa menerima kebenaran. Dan dia berkata, walam adri mahisabiyah, maka aku tidak tahu akan dihisab. Akhirnya dia merasa benar, sekalipun sebenarnya tidak pernah ikut Allah Subhanahu Wa Taala. Dia merasa tidak bersalah, padahal setiap hari dia berdosa. Perbuatan dosa yang dikerjakan dianggap sesuatu yang sah-sah saja. Sekalipun setiap hari dia berdosa, berbuat maksiat dengan tanpa batas, dianggap itu biasa saja. Saya sering kali dapat SMS. Ada seorang curhat, dia tanya, Ustaz, saya sudah terlanjur jadi wanita kotor, Ustaz. Jadi asal muasalnya saya diajak acara, kemudian karena terlalu jauh, akhirnya jatuhlah aku dalam perzinahan sekali, dua kali, tiga kali. Akhirnya lama-lama aku kecanduan. Setiap dia berjanji denganku untuk menikahiku, aku semakin rela untuk mengorbankan apa saja yang aku miliki. Namun ternyata dia berani begitu saja tanpa memikirkan nasibku selanjutnya. Lalu kemudian aku mencari kembali orang yang bisa menemani aku. Aku berzina lagi dan seterusnya. Sudah tak terhitung aku berzina. Dia berkata, Pak Ustaz, apakah masih terima taubatku? Apakah masih ada orang yang mau kepadaku wanita sekotor ini? Perhatikan, menyesal dirinya masih bisa bertobat. Saya jawab, bisa. Agar kau bertobat, tinggalkan sepuluh sekian. Setelah sekian bulan, dia ngirim lagi, menceritakan bahwa ternyata memang dosaku sudah terlalu banyak, sekalian aku menjadi kotor. Dan akhirnya dia setelah itu tidak pernah berkomunikasi lagi. Perhatikan bahwa ternyata ketika seseorang sudah sibuk dengan dosa, lama-kelamaan tidak merasa berdosa, dan lama-kelamaan dia merasa indah dengan dosa-dosa itu. Seperti seseorang ketika terbiasa menutup auratnya, tersingkap sedikit auratnya, dia merasa berdosa. Tetapi ketika terbiasa membuka aurat, maka dia kemana-mana tidak merasa berdosa dengan dosa aurat yang dihidupi. Padahal Allah menjamin tidak akan masuk surga seorang yang menampakkan auratnya. Allah tidak akan menjamin mengizinkan masuk surga. Allah akan singkirkan dari surga sejauh perjalanan 100 tahun, dan tidak akan pernah menciumnya surga wanita seperti ini. Perhatikan, tapi karena sudah terbiasa, terbiasa buat dosa, lama kelamaan menjadi benar, merasa benar, merasa tidak berdosa. Inilah makna walam adrima hisabnya. Aku tidak tahu, aku tidak care, aku tidak sempat berpikir bahwa akan terjadi seperti ini, bahwa aku akan dihisab. Walam adrima hisabnya, aku tidak tahu akan dihisab seperti ini. Lalu dia berangan-angan yang kedua. Setelah angan-angan yang pertama tidak tercapai, dia berangan-angan lagi. Ya laitaha karatil qawiyah. Ya laitaha, alangkah indahnya kalau kematianku yang pertama tadi itu karatil qawiyah. Al-qawiyah artinya al-khawiyah, artinya pemutus, yang tidak mungkin terulang kembali. Artinya cukuplah kematianku itu kematian terakhir, tidak ada hidup lagi. Alangkah indahnya kalau aku dengan mati itu tidak hidup lagi. dia berangan-angan ingin mati selamanya. Di sini nampak bahwa ketika seseorang dalam keterjepitan, dalam keterdesakan, di hadapannya hanya neraka, dia ingin mati. Sesuatu yang baik dia benci. Selama dunia, kematian paling dia takuti, paling dia benci. Dia pengen hidup. Namun begitu melihat dirinya akan diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia minta, dia berangan-angan agar dimatikan saja. Padahal kematian sesuatu yang paling dia benci. Ya Rabb, ya laitaha kanatil qadiyah. Mengapa aku masih hidup lagi? Mengapa aku tidak mati saja? Ya laitani kuntu turaba. Kenapa aku tidak hidupku saja? Kenapa aku jadi manusia kalau hanya di alam seperti ini? Lalu dia teringat dengan masa lalunya, bahwa dia pernah bekerja keras selama dunia. Dia sempat mengumpulkan harta yang banyak, disimpan-simpan di bank-bank, tidak sempat dibayar zakatnya, tidak sempat membantu fakir miskin. Disangkanya dengan harta itu dia bisa membela, dia bisa menyelamatkan dirinya, dia bisa menyogok malaikat. Dia berkata, ma'aghna anni maliya, ma'aghna, ma'yanfa', artinya tidak bermanfaat. Ma'aghna, artinya tidak bermanfaat. Anni, untukku. Maliya, hartaku. Artinya, mana hartaku? Aku sudah capek-capek mengumpulkan berjam-jam, berhari-hari, bahkan aku telah bekerja keras, kok tidak membela aku? Mana? Ma'aghna anni maliya, kemana hartaku itu? Harta hanya berlaku semasih di dunia. Ketika sampai di akhirat, tidak berlaku lagi. Kok akan ke akhirat? Harta kita, kalau kita mau pindah ke negara lain, kita harus transfer. Kita mau pergi ke Malaysia, rupiah yang kita punya enggak laku, harus transfer dulu ke ringgit, baru berlaku di sana. Kita mau pergi ke Saudi, mau pergi umroh, harta kita yang rupiah tidak berlaku. Kita belanja pakai rupiah enggak laku, transfer dulu ke riyal, baru laku. Nah, apalagi ke akhirat. Harta yang kita punya, yang kita simpan-simpan, tidak berguna. Ma'aghna anni maliya. Maka apa yang kita punya sekarang, itu baru bermanfaat, itu baru bisa membela kita ketika kita menjadikan amal. Makanya satu hari Rasulullah SAW, dia memanggil kerabat-kerabatnya. Dia panggil Abdul Muttalib, Bani Abdul Muttalib, dia panggil Bani Hashim, dia panggil semuanya. Dia mengatakan, ya Bani Hashim, wahai kerabatku Bani Hashim, wahai kerabatku Bani Abdul Muttalib, Rasul Mas'ul aku yaman kiyam, di hari kiamat, aku sekalipun kerabat kamu, aku tidak bisa melihat kamu. Kamu tidak bisa mengatakan bahwa aku kerabat Muhammad. Kau cerita kepada Allah, aku kerabat Muhammad, aku masih keluarga Muhammad, tidak bisa berguna. Yang berguna adalah amalmu. Allah panggil, Rasulullah SAW panggil putrinya Fatimah. Ya Fatimah binti Muhammad, wahai Fatimah putri Muhammad, is'alini min mali, silakan kau minta kepada aku harta, aku ayahku, silakan. Lastu masuk angkir markiyah, tapi di hari kiamat aku tidak bisa bela kamu, aku tidak bisa membantu kamu, hanya amalmu yang bisa membantu kamu. Maka di sini yang ingin tegaskan adalah bahwa hanya amal yang bisa berlaku. Wakuli malu fasyarullah amalku marsul, beramalan yang akan Allah hisab adalah amal, yang akan Allah hitung adalah amal. Mana amalnya? Tidak bisa kita beralasan, ya Allah, aku ini seorang direktur perusahaan fulan, aku tidak sempat ya Allah, aku sibuk. Alasan demi alasan, silakan kumpulkan semua itu. Kalau tidak memenuhi syarat, agar melemparkan neraka. Perhatikan di sini. Halaka anni sultaniya. Halaka, hancur. Anni dariku, sultannya kekuasaan, alasanku atau kekuasaan. Bisa ada dua makna. As-sultan adalah al-hujjah atau as-sultan al-jah. Di sini bahwa artinya adalah alasan yang dia bikin-bikin. Karena tidak semua seseorang menjadi raja. Ada manusia biasa, maka dia mungkin tidak punya kekuasaan. Maka yang berlaku seringkali alasannya, dia punya alasan. Dia ajak ngaji, aduh aku sibuk. Dia bangun, ayo, aduh aku pusing. Silakan kumpulkan semua alasan itu. Ketika sampai di sana, ternyata semua alasan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang, ya, dia beralasan, Pak Ustaz, saya ini Pak Ustaz, tidak merasa penting baca Quran, Pak Ustaz. Kenapa? Dia jawab, saya bidang saya kan bukan baca Quran, Pak Ustaz. Saya bukan Ustaz. Saya kan bidang IT saya, Pak Ustaz. Terus Bapak gimana nanti olehnya oleh Allah? Kenapa kau tidak bisa baca Quran? Menjawab, ya Allah, bidangku bukan Quran, bidangku IT. Gitu jawabannya. Maka Allah menerima alasan seperti itu. Tidak ada alasan seperti itu. Semua hamba Allah harus menghambakan dirinya kepada Allah sebagai apapun profesinya. Jangan sampai cari-cari alasan. Termasuk juga orang-orang yang berkuasa, diberi kuasa oleh Allah SWT di dunia, dia dijaga, dibaiki dengan pasukan-pasukannya. Dan bila sampai di akhirat, dia ternyata ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana pasukanku? Mana jabatanku? Halaka anni sultaniya. Aku telah capek-capek mengejarnya. Aku telah menyogok fulan hanya untuk mencapai kekuasaan ini. Dan aku sudah habis sekian triliun untuk mencapai kekuasaan ini. Ternyata kok tidak bisa membela aku? Halaka anni sultaniya. Makanya nanti di padang mahsyar, Rasulullah SAW pernah menceritakan bahwa benar pemimpin itu mempunyai posisi dan sendiri di dalam akhirat. Tetapi kalau dia berbuat adil, di padang mahsyar, ketika manusia menunggu yang sehari semalam 50 ribu tahun di dunia, fi yaumin kana maqdaruhu 50 anfasan, dan matahari mendekat dan tidak ada seorang pun yang bisa melindungi saudaranya, yauma la zilla illa zillu, ada sekelompok orang yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dilindungi dari terik asam panas, yauma la zilla illa zillu. Di antara mereka adalah al-imamul adil. Tetapi dia bukan karena kekuasaannya, bukan karena posisi keimamannya, tapi posisi bahwa dia berbuat adil, berbuat jujur, berbuat demi kepentingan rakyatnya, demi orang-orang yang dia tanggung. Terserah pemimpin perusahaan, pemimpin negara, provinsi, desa, semua itu ada pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada manfaatnya kalau dia dengan kepemimpinannya dia berbuat baik, berbuat adil. Namun kalau hanya sekedar dia mengandalkan bahwa dia sebagai seorang pemimpin, maka dengan kekuasaan itu dia kemudian mengandalkannya bahwa dia akan hebat, akan selalu terjaga seperti di dunia dulu, di backing dengan polisi, jaga dengan pasukan. Oh itu tidak. Sampai di sana tiba-tiba dia menemukan dirinya sendirian. Halaka anni sultaniya. Dia ternyata tidak bisa membela dirinya. Seketika pada saat dia sudah putus asa, tidak punya harapan lagi untuk membela dirinya, tidak punya jalan keluar lagi, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Az-Zabaniyah untuk menyeret mereka. Khuduhu fagullu, seret. Khuduhu, seret dia. Fagullu, belum. Ikat dengan ikatan yang kuat. Summal jahim sallu, kemudian lemparkanlah. Sallu artinya adkhil, lemparkanlah al-jahim dalam neraka jahanam. Dan di dalam neraka tidak dibiarkan, bukan hanya dilempar, sudah terikat, sudah terikat dalam belenggu yang kuat di lemparan neraka. Ternyata di neraka tidak dibiarkan, masih dibantai lagi dengan ikatan-ikatan yang lebih besar lagi, yang lebih kuat lagi, yaitu dengan rantai. Yang menurut salah seorang tabi'in bernama Sufyan Ats-Tsauri, bahwa mereka ini diikat dengan rantai yang panjangnya 70 uhasta, dimasukkan dari tubuhnya dan ditarik ke mulutnya. Inilah makna ayat summa fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an fasluku, kata Allah. Kemudian dengan rantai yang panjangnya 70 hasta, sab'una dhira'an, diikat, ditusuk dari tubuhnya sampai ke mulutnya, lalu diikat lagi dan diseret, fasluku, dibanting-banting di neraka. Allah mintai. Perhatikan, apakah rela tubuh yang kita sayangi ini dibantai seperti itu? Wahai sahabat, sabarlah sunnah, biarkanlah tubuh ini capek untuk hati Allah subhanahu wa ta'ala. Biarkanlah tubuh ini lelah mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Biarkanlah air matanya menetaskan dosa. Para sahabat dulu bukan hanya capek dan lelah, mereka gugur di medan tempur untuk membela iman. Mereka korbankan jiwa dan raga mereka. Kita baru capek, lebih banyak capek kita mencari uang dan mencari harta daripada capek mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, lakukan evaluasi. Benarkah selama ini aku telah capek karena Allah subhanahu wa ta'ala? Aku ternyata capekku dari banyak urus dunia. Perhatikan, ternyata selama ini aku banyak alasan-alasan aku bikin karena capekku urus dunia. Dulu Rasulullah SAW bersama sahabat-sahabatnya, mereka sholat tahajud sampai mendaki mereka hatta tawarrawat arjulahu. Begitu sebut dalam sebuah riwayat bahwa ketika turunkan surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qum ila qalila, itu semua sahabat mereka saat malam hatta tawarrawat arjulahum, sampai pun ke kaki mereka. Mungkin kita capek karena yang lain-lain, kaki kita buka karena main futsal, karena kesini, kalau karena tahajud kayaknya agak sulit kayaknya. Perhatikan, subhanallah, ya Allah, semoga Allah mengampuni kita semua. Ya Allah, subhanallah, perhatikan. Lalu Allah menyebutkan alasannya, menyebutkan sebabnya, kenapa mereka masuk neraka, kenapa mereka menerima bukunya dengan tangan kanan, dengan tangan kiri. Kenapa? Allah sebutkan dua alasan. Alasan pertama, dia tidak memenuhi hak Allah. Alasan kedua, dia tidak memenuhi hak makhluk. Jadi ternyata ada dua yang harus kita penuhi. Hak Allah kita harus penuhi, dan hak makhluk kita penuhi. Kalau salah satunya hilang, dijamin masuk neraka. Kalau hanya Allah dipenuhi, tapi makhluk diabaikan, masuk neraka juga. Atau makhluk dipenuhi, tapi Allah diabaikan, masuk neraka juga. Perhatikan, apa kata Allah? Pertama, innahu kana la yu'minu billahi al-'azim. Dia tidak beriman kepada Allah yang Maha Agung. Beriman maksudnya tidak patuh, tidak patuh, tidak ikut apa kata Allah. Karena iman itu artinya patuh, percaya. Jadi percaya itu patuh. Seorang percaya dokter, maka dia patuh ikut dokter. Ketika sakit kata dokter, bapak dia amputasi, ikut amputasi. Banyak, banyak, itu patuh namanya. Kalau sudah banyak, tidak bayar, itu tidak percaya. Masa Allah bayar zakat, tidak bayar. Hindari zina, berzina. Itu iman apa seperti itu? Innahu kana la yu'minu billahi al-'azim. Yang kedua, penuhi hak makhluk. Hak makhluk. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Dan tidak saling membantu. Yahuddu artinya mendorong. Tidak saling mendorong untuk memberikan makan kepada fakir miskin. Di sini ada hal penting, bahwa tugas balas kita terhadap fakir miskin bukan sekedar mengasihkan ini dia 2000, ini 1000, bukan hanya itu. Kata Allah yang paling penting, yahuddu ala tu'amil miskin, kamu bersinergi untuk mengentaskan mereka dari kemiskinannya, jangan sampai mereka minta-minta terus. Jadi ini makna wala yahuddu ala tu'amil miskin, bahwa tugas kita bukan sekedar memberi, tapi lebih daripada itu, entaskan kemiskinannya. Berilah untuk itu. Lakukan satu kegiatan bagi orang miskin terentaskan. Dulu di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ini puncak keemasan Islam. Karena waktu itu sudah Islam menyebar ke seluruh dunia dan harta zakat sudah masuk ke Baitul Mal yang saking melimpahnya sampai-sampai Umar mencari orang-orang fakir miskin di kampung-kampung, siapa tahu ada yang masih butuh zakat. Umar menggendong sendiri, Umar keliling dari rumah ke rumah, pernah pintu, mari itu zakat, siapa mau zakat? Semua menjawab, nah ya Umar, kafana, terima kasih Umar, sudah cukup kami. Dari rumah ke rumah, Umar ngecek, tidak ada satu pun yang butuh zakat. Umar kembali ke Baitul Mal dan harta utuh tidak berkurang sedikit pun. Subhanallah, perhatikan ketika sebuah sistem berjalan dengan baik, yahuddu ala tu'amil miskin, berpikir bagaimana mengentaskan mereka dari kemiskinan, bagaimana supaya mereka yang tadinya wajib menerima zakat mereka tidak butuh zakat lagi, bagaimana caranya, ini dia yang kita harus pikirkan. Kata Allah, wala yahuddu ala tu'amil miskin, maka kita harus mengentaskan ini makna dalam hidup kita. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan beberapa model adab. Beberapa model adab. Yang pertama, adab psikologis. Kedua, adab fisik. Adab psikologis diantaranya adalah Allah biarkan dia tanpa kawan, sendirian. Sendirian. Seorang sendirian, kesepian. Kesepian, tersiksa. Dibiarkan dia, dia ketemu dengan kawannya, tidak disapa, sendirian, tidak ada menyapa, mengadu pada siapa, siksa demi siksa itu berlanjut, tidak punya kemana. Falaisa lahul yauma hahuna hamim, falaisa lahul yaum, maka falaisa, maka dia tidak punya lahu baginya al yaum, jadi maksudnya di hari ini, di hari alam akhirat, hahuna, di sini, di tempat ini, di neraka, hamim, kawan dekat, kawan yang dia selama di dunia bersama dengannya tidak ada yang membela, tidak ada yang bantu. Datang kepada anaknya, datang kepada saudaranya, wah aku saudara kamu, aku ingin bantuan dong, kamu masya Allah rajin mestinya, kamu rajin ngaji, pahala kamu banyak, aku dah layu, aku habiskan waktu untuk ngobrol sia-sia, tolong dong bantu pahala. Berkata kawannya, nafsi, nafsi, diriku, diriku, diriku, diriku. Saudaranya juga berkata demikian. Anaknya diritahu oleh anak ibunya, wahai anakku, aku ayahmu, aku ibu, aku telah capek mengandungmu, aku telah capek menjagamu, tapi aku karena saking capek mengurus kamu, aku tidak sempat beribadah kepada Allah. Aku habiskan waktu hanya mengurus kamu, aku tidak sempat baca Quran, aku tidak sempat ibadah kepada Allah, aku tidak sempat sholat, yang gara-gara itu aku masih sibuk dengan kamu, bantu aku dong pahala, mana bagi-bagi pahala. Nafsi, nafsi, diriku, diriku, diriku, diriku. Kerja datang seorang istri kepada suaminya, wahai suamiku, engkau orang baik, engkau sering kali masya Allah, amal kamu banyak, aku di rumah menunggu kamu, pekerjaan buat nonton TV, nonton hiburan, habis waktu untuk itu, aku sia-sia, tolong dong bantu pahala. Datang anaknya, wahai ayah, bantu aku. Nafsi, nafsi, diriku, diriku, diriku, diriku. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih likulli imri'in minhum yauma idhi sya'nu yuni. Allah gambarkan dalam surah Abasa lengkap cerita ini semuanya. falaisa lahu al-yawma hauna hamim, tidak punya kawan, tidak punya saudara, sendirian dalam kondisi kesendirian seperti ini. Inilah hantaman psikologis, kemudian hantaman fisik, segi makanan. Wala tu'amun illa min ghislin, la tu'am, la tu'am, perhatikan kata la, la tu'am, tidak ada makanan sama sekali illa, kecuali, berarti ini makanan pokok, ini makanan pokok, tidak ada pilihan lagi. Wala tu'am, la tu'am, seperti la ilaha, tidak ada Tuhan, tidak ada yang pantas dituhankan illallah, kecuali Allah, artinya yang lain bukan Tuhan, hanya makhluk. La tu'am, tidak ada makan sama sekali, tidak pilihan sama sekali illa, kecuali main ghisli, kecuali ghisli, ghisli disebutkan apa? Sodita, darah yang meleleh, darah busuk yang meleleh, menjuruhi ahli nar, dari luka-luka penghuni neraka yang busuk, wafurujiznat, dan dari kemaluan wanita penzina, kemaluan yang busuk itu mengalir darah busuk lalu diminumkan kepada penghuni neraka. Wala tu'amun illa min ghislin, inilah makna ghislin yang disebutkan oleh para ulama tafsir sebagai darah yang mengalir, darah busuk yang mengalir, luka yang busuk karena siksaan, karena pukulan, pecah, ganti kulit, hancur semua, maka darah darah itu bertumpuk darah itu dan diminumkan mereka juga, termasuk para wanita yang berzina, keluar dari kemaluan mereka, darah busuk itu kemudian diminumkan juga kepada orang neraka. Lalu Allah menyebutkan bahwa semua ini tidak ada yang mau makan kecuali memang orang-orang yang sudah men-setting diri mereka sejak di dunia sebagai pendosa, manusia-manusia kotor, manusia-manusia busuk, sibuk dengan manusia-manusia maksiat, mereka adalah manusia-manusia berdosa. Dalam Al-Quran disebutkan la yakuluhu illa al-khati'un, tidak ada yang mau makan ini kecuali manusia berdosa, manusia yang sibuk dengan maksiat, dan manusia yang sibuk dengan kebusukan dan keburukan yang Allah benci. Inilah Bapak Ibu Allah gambaran cuplikan dari para pendosa yang selama di dunia merasa benar, merasa tidak berdosa, tidak bersalah, hidup di bawah langit Allah, di atas bumi Allah, minum air ciptaan Allah, makan buah-buahan dari Allah, perbuatannya hanya melalui Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah manusia yang tidak tahu diri, dikasih oleh Allah aturan, tidak patuh kepadanya. Alhamdulillah mintari berpunga, mari kita segera mengingat masa lalu kita, kita segera minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan jangan sampai terulang kembali apa yang telah berlalu dari masa lalu yang tidak bermakna. Ayo kita isi sisa hidup yang masih ada ini dengan kebaikan-kebaikan. Jangan mengira bahwa kita masih muda, kita masih punya usia panjang. Tidak, banyak orang tiba-tiba mati. Hari kemarin, di pagi hari, orang itu masih sehat, berolahraga. Tiba-tiba siang hari, dia sudah meninggal dunia dan dikuburkan oleh saudara-saudaranya dan kerabat-kerabatnya. Tidak menyangka bahwa kuburan akan terus memasuki jatah hidup kita yang telah mengakhiri semua yang kita miliki. Karena itulah, berpengaruh. Segeralah kita kembali kepada Allah dan berdoa kepada-Nya. Semoga Allah mengampuni kita semua. Semoga lebih baik sifat yang lain. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdih. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.